بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sekarang kita masuk pada bab pertama dari kitab التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد. باب كوتمان توحيد. وما يكفر من الذنوب. Dan penghapusan dosa dengan tauhid tadi. Penghapusan dosa dengan tauhid tadi. Pada bab ini, al-musannif rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan keutamaan-keutamaan tauhid, dan akan menjelaskan pula bahwasanya tauhid ini akan bisa menghapuskan dosa-dosa pemiliknya. Yang perlu difahami di sini, ketika disebutkan kalimat keutamaan tauhid, fadilah, bukan berarti menunjukkan bahwasanya tauhid itu tidak wajib atau semata-mata afdol saja, tidak. Tetapi yang benar ialah bertauhid itu hukumnya wajib, wajib atas individu-individu muslimin dan muslimat. Di samping itu pula, tauhid itu memiliki sekian banyak keutamaan-keutamaan. Naam. Seperti sholat. Sholat itu hukumnya wajib. Sholat berjamaah bagi laki-laki, hukumnya wajib. Namun juga memiliki keutamaan-keutamaan yang besar. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadzi bi 27 darajah. Muttafaqun alaih, an Ibn Umar. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Naam, menjelaskan masalah keutamaan, namun kita mengetahui bersama bahwasanya salat itu hukumnya wajib, salat berjamaah hukumnya wajib bagi kaum laki-laki. Demikian, sehingga sekali lagi ketika disebutkan pembahasan keutamaan tauhid, jangan difahami tauhid itu hanya afdal saja. Tidak wajib. Jangan. Tetapi kita meyakini bahwasanya tauhid itu hukumnya wajib. Sekaligus memiliki keutamaan-keutamaan yang besar. Sekaligus pula bisa menghapuskan dosa-dosa pemiliknya. Naam. Sekarang kita masuk pada ayat yang pertama. وقول الله تعالى dan firman الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Allah mengatakan الذين آمنوا, orang-orang yang beriman. Walam yalbisu, dan mereka tidak mencampur. Imanahum, keimanan mereka. Biwulmin, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka itu akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibacakan kepada para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, syaqqa alaihim. Mereka merasa berat dengan kandungan ayat ini. Sebab mereka memahami kezaliman di sini umum. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Pahalanya mendapatkan keamanan dan dapat hidayah. Bayangannya mereka, kezaliman itu umum. Semua bentuk kezaliman tentu berat. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah? Ayyuna lam yadhlim nafsah? Siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Tidak ada, artinya masing-masing kita pasti pernah berbuat zalim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Laisal amru kama tadhunnun." Pemahamannya tidak seperti yang kalian kira. Tidak seperti yang kalian duga. Innamal muradu bihi asyirik. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini ialah kesyirikan. Syirik. Apakah kalian tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang saleh, yakni Luqman al-Hakim? Dia mengatakan, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan sungguh-sungguh kezaliman yang sangat besar. Sungguh-sungguh kezaliman yang sangat besar. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang disebutkan dalam hadis Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari riwayat ini jelaslah makna ayatnya. Sehingga pengertian ayat ini ialah orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan. Dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan bimbingan. Bimbingan, petunjuk. Dari sini kita bisa memahami kesesuaian ayat ini dengan bab yang disebutkan oleh Al-Musannif rahimahullah. Bab keutamaan Tauhid. Dari sisi, dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberi keutamaan dalam bentuk keamanan, dalam bentuk hidayah bagi siapa saja yang tidak syirik. Bagi siapa saja yang tidak syirik. Sementara orang-orang yang tidak syirik, itu mafhumnya, mereka itu ialah para muwahhidin. Mereka itu ialah para muwahhidin, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata tidak syirik itu artinya dia bertauhid. Dari sisi ini. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwasanya termasuk keutamaan tauhid ialah keamanan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Keamanan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga jelas maksud dan tujuan ayat ini dibawakan oleh Al-Musannif rahimahullahu ta'ala dalam bab keutamaan Tauhid. Nah, kita rinci lagi. Naam. Dari riwayat yang saya bawakan tadi, penjelasannya Rasul SAW tentang masalah kezaliman, yang beliau tafsirkan dengan syirik, menunjukkan bahwasannya kezaliman itu bermacam-macam jenisnya. Kezaliman itu beragam jenisnya. Yang pertama, kezaliman dengan makna syirik. Kezaliman dengan makna syirik. Naam. Dan ini yang paling berat. Seseorang hamba yang jatuh dalam tindakan-tindakan kesyirikan, maka berarti dia telah berbuat zalim fi haqqillahi ta'ala. Dia telah berbuat zalim dengan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Juga dengan ayat yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wal kafiruna humuz zalimun, wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir merekalah orang-orang yang zalim. Yakni kezaliman dalam bentuk kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah zulmul insani nafsahu. Seseorang menzalimi diri sendiri. Zulmul insani nafsahu. Seseorang itu menzalimi diri sendiri. Ini dimaknakan oleh para ulama ialah seseorang hamba tadi terjatuh di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjatuh di dalam perbuatan dosa. Baik dosa yang kecil, apalagi dosa yang besar. Dikatakan dia menzalimi diri sendiri. Kemudian yang ketiga ialah zulmul insani ghairahu. Zulmul insani ghairahu. Seseorang menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain. Dengan tanpa hak. Seperti memukul orang lain. Mencuri barang orang lain, membunuh orang lain, atau tindakan-tindakan kezaliman lain kepada pihak-pihak yang lainnya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan banyak hadis. Ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Takutlah kalian semua dengan kezaliman. Sesungguhnya kezaliman itu ialah kegelapan di hari kiamat nanti. Yakni kezaliman seseorang kepada pihak yang lainnya. Ini tiga macam kezaliman. Di mana kita harus berupaya untuk membebaskan diri kita semua dari bentuk-bentuk kezaliman tadi. Baik. Kembali pada ayat ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itu mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua keutamaan tauhid dan ahlu tauhid. Yang pertama ialah ulaika lahumul amnu. Mereka ini mendapatkan keamanan. Keamanan di sini mencakup al-amnu fid dunya wal amnu fil akhirah. Keamanan di dunia dan mencakup pula keamanan di akhirat nanti. Di dunia dalam bentuk keamanan, kesejahteraan yang mereka nikmati di dunia ini dengan tauhid, dengan ahlu tauhid. Naam. Bahkan ayat ini bisa dijadikan sebagai dalil untuk menunjukkan bahwa di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan rasa aman, sentosa, kesejahteraan di dunia itu ialah dengan cara tauhid. Itu ialah dengan cara tauhid. Naam. Dan ini terbukti secara wakil, secara kenyataan pada pemerintahan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin, ketika tauhid itu jaya, maka mereka semua merasa aman, merasa sentosa, sejahtera kehidupan dunianya. Demikian pula di masa-masa yang setelah mereka, sebuah daulah, sebuah negara, sebuah kekhilafahan, pemerintahan yang betul-betul menjunjung tinggi nilai tauhid akan menjadi sebuah negara yang kuat, sebuah negara yang aman dan sentosa. Contoh yang paling nyata di zaman sekarang ini ialah Biladu Tauhid Al-Haramain, negeri tauhid, yakni Mekah dan Madinah, Al-Mamlaka Al-Arabiyah Saudiyah, negara Saudi Arabia. Untuk sekarang ini satu-satunya negara yang betul-betul menjunjung tinggi nilai tauhid, memberantas kesyirikan, menegakkan hukum-hukum Islam pada negaranya. Sebagai negara yang paling aman, paling sentosa. Orang yang ke sana merasakan ketenteraman, keamanan yang sangat tinggi. Digambarkan oleh Al-Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala ghafaralah. Ketika beliau sedang sakit, dirawat di sana, di Saudiya. Beliau ketika itu istirahatnya di Hotel Al-Hamra. Hotel Al-Hamra dekat Masjidil Haram. Suatu malam beliau tidak bisa tidur. Maka di tengah malam itu beliau keluar dari hotel. Seorang diri. Berjalan dari hotel seorang diri menuju ke Masjidil Haram. Di sana beliau tawaf, beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengisahkan sendiri, kata beliau, saat itu kata beliau belum merasakan keamanan yang luar biasa. Fi ghaiti min ar-rahah. Ketenteraman yang luar biasa yang belum pernah beliau rasakan ketika itu. Sendirian ke Masjidil Haram, tidak merasa takut dengan siapapun. Enggak takut dengan pencuri, atau dengan penyamun, atau dengan pembunuh, atau musuh-musuh dakwah yang ingin menyerang, atau yang semisalnya, enggak ada. Tentramnya luar biasa. Beliau menggambarkan perbedaan keadaan beliau di Yaman. Beliau mengatakan, saya di Yaman, dari rumah mau menuju ke masjid, padahal jaraknya sangat dekat sekali. Dikawal oleh empat pengawal lengkap dengan senjatanya. Besar-besar badannya, sangar-sangar orangnya. Beliau tidak merasa aman dari itu. Belum tenang, belum tenteram, belum sentosa. Oh, agak. Ini persaksian seorang imam, seorang alim. Tanyakan semua kepada jamaah haji yang ke sana. atau orang-orang yang ke sana dan hatinya masih bersih, fitrahnya masih lurus. Dia akan merasakan betapa nikmat, betapa enak, betapa tenang, betapa aman, sentosa, sejahtera kehidupan di sana. Itu semuanya bitauhid. Dengan tauhid, dengan sunnah, dengan pelaksanaan hukum-hukum syariah. Ini amnun di dunia, rasa aman di dunia ini. Yang kedua, amnun fil akhirah. Rasa aman di akhirat. Yaitu aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satu ini, ada perincian. Untuk rasa aman di akhirat, dari azab, ada perincian. Kalau orang tersebut betul-betul telah memurnikan tauhidnya, betul-betul telah memurnikan tauhidnya, tidak dicampuri dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memurnikan tauhidnya, tidak dicampuri dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kesyirikan, dosa, atau semisalnya, maka dia ini mendapatkan al-amnul mutlaq. Al-amnul mutlaq. Mendapatkan keamanan yang mutlak. Keamanan yang mutlak. Begitu. Tetapi, kalau seorang itu masih tercampur dengan perbuatan dosa, tercampur dengan perbuatan kemaksiatan kepada Allah, atau mungkin bahkan jatuh dalam dosa besar, atau yang semisalnya, maka dia ini hanya mendapatkan mutlakul aman. Mutlakul aman. Semata-mata aman gitu saja. Bukan aman yang sempurna. Semata-mata aman saja. Maksudnya kata para ulama, yakni orang ini aman dari kekal dalam neraka. Aman dari kekal dalam neraka. Tidak sampai selama-lamanya dalam neraka. Artinya apa? Mungkin dia diazab. Mungkin dia disiksa. Tetapi tidak sampai khalidan fiha. Enggak sampai kekal di dalamnya selama-lamanya. Dikarenakan tauhid yang ada pada dia. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang selain itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Naam, tahtal masyiah, tergantung keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dirinci tadi. Kalau keamanan di akhirat dirinci. Kalau mereka betul-betul memurnikan tauhidnya. Plus tidak dicampuri dengan dosa dan kemaksiatan, dosa besar. Maka nanti di yaumul qiyamah dia mendapatkan amnun mutlak, keamanan yang sifatnya mutlak. Aman dari azab, enggak diazab, apalagi kekal di dalamnya selama-lamanya. Adapun orang-orang yang masih berlumuran dosa, dosa besar, dosa kecil, maasi dan semisalnya, namun dia memiliki tauhid, maka dia mendapatkan mutlaqul aman, semata-mata rasa aman, yakni dia aman dari kekal dalam neraka. Dia aman dari kekal dalam neraka. Tidak akan selama-lamanya di sana. Walaupun dia diazab. oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar dosanya masing-masing. Naam, dan itu apa namanya? Keamanan yang diraih sekali lagi tergantung kadar keimanannya masing-masing dan tergantung kadar kezaliman yang dia lakukan masing-masing. Naam. Ini keutamaan yang pertama. Ulaika lahumul amn. Mereka itu mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun. Ini keutamaan yang kedua. Wahum muhtadun. Dan mereka itu mendapatkan hidayah. Hidayah di sini yang dimaksud ialah hidayah fid dunya wa hidayatun fil akhirah juga. Hidayah di dunia ini bil ilmi wal amal. Hidayah di dunia, mendapatkan hidayah di dunia, yakni bil ilmi wal amal, dengan ilmu dan amalan. Yakni kalau hidayah bil ilm, dengan ilmu, itu namanya hidayatul irsyadi wa dalalah. Dia terbimbing kepada suratul mustaqim, jalan yang lurus. Terbimbing kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia terbimbing dengan ilmu, beragama dengan ilmu. Sementara hidayah bil amal, hidayah dengan amalan, disebut dengan hidayah taufiq wal ilham. Yakni dia mendapatkan taufiq dari Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan agama ini, bertauhid kepada Allah, beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Yakni betul-betul menjadi seseorang yang mendapatkan hidayah, taufik, ataupun hidayah irsyad, terbimbing dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terbimbing jalannya di atas siratul mustaqim. Ini hidayah di dunia. Hidayah di akhirat ialah ilal jannah. Muhtaduna fil akhirati ilal jannah. Mereka nanti mendapatkan hidayah di akhirat menuju dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Masya Allah. Hidayah di dunia, terbimbing jalannya di atas surat mustaqim. Hidayah di akhirat, yakni terbimbing menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan tauhid dan keutamaan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, keamanan di dunia dan di akhirat. Hidayah juga demikian fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Dan ini yang lebih tepat dalam menafsirkan ayat ini, walaupun ada kebanyakan para mufassirin yang mengatakan keamanan itu di akhirat, hidayah itu di dunia saja. Namun yang sahih insyaallah taala dimaknakan lebih umum, keamanan dunia akhirat, hidayah pun juga dunia akhirat, sebab lafadznya umum, tidak terkhusus untuk satu tempat saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka di sini kita harus perhatian betul dengan yang namanya tauhid, terus berupaya memupuk, mempertebal tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disertai dengan amalan, amalan saleh, amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari kesyirikan, jauh dari kufuran, jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan biiznillahi ta'ala taufiqih, keutamaan yang sangat besar yang disebutkan dalam ayat ini, al-amnu wal-hidayah, rasa aman dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Naktafi lahuna walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai sini saja. Bila ada yang perlu tanyakan, dipersilahkan. Dan insya Allah pada pembahasan berikutnya kita masuk pada hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu tentang masalah ini. Walhamdulillahi rabbil alamin.